Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was-samawati al-ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal habaib wa sadatal masyayikh, ulama'ana al-a'izza wa bimuqaddamihim murabbi hadzal ma'had, ma'hadul ulum asy-syar'iyyah, fadilatil mukarram Kyai Haji Muhammad Said Abdul Rahim, fadilatil mukarram Kyai Haji Ahdal Abdul Rahim beserta keluarga dan kepengasuhan pesantren, seluruh zuriyah dari masyayikh sewilayah sarang yang memang sarangnya kiai, sarangnya ulama, sarangnya santri, juga guru saya, guru kita semua, Sayyidi Syekh Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Ubaidillah Faqih. Semuanya kita doakan mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim wa adamallah karamahum fid dini wad dunya wal akhirah. Yang kita hormati pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, Bapak Dr. Andes Haji Zainul Tauhid M.M. Mumat-mumat. Beliau disebut Wakil Menteri, yang berarti bukan menteri. Sebagaimana wakil tuan rumah itu berarti bukan tuan rumah. Wakil pengantin pria berarti bukan pengantin pria. Kayak tadi Yai Rozi enggak mau disebut wakil santri. Enggak mau disebut wakil alumni, sorry. Wis tak hindari mbok erekne. Berarti beliau bukan alumni, karena sampai mati tetap mengaku sebagai santri. Sebagaimana wakil rakyat itu berarti bukan rakyat. Namanya wakil, kita harus berterima kasih kepada para wakil-wakil rakyat yang memang sudah benar-benar mewakili rakyat. Jadi rakyat pengen rumah bagus sudah diwakili. Rakyat pengen mobil mewah sudah diwakili. Rakyat pengen touring ke luar negeri sudah diwakili. Nah, rakyatnya enggak boleh protes, wong sudah diwakilkan. Beliau wakil menteri berarti bukan menteri, maka enggak boleh kemenyek. Itu pun karena barokahnya Allahu yarham Mbah Mun. Gak ono Mbah Mun gak ngira dadi. Seluruh pejabat dari Kementerian Agama yang hadir, yang kita hormati, Sayyidil Akh Kiai Haji Abdul Hafid, Bupati Rembang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten, hadir Pak Kapolres yang mewakili Pak Dandim dan seluruh pejabat dalam semua tingkatan dan jajarannya. Mutakhirijin, mutakhirijat, dan para santri semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan. Mohon maaf, sesungguhnya sangat-sangat mboten muktadal makom kalau Anwar Zahid diminta untuk memberikan mau'idzohlah, tausiyahlah di hadapan para masyayikh, di hadapan para kiai. Sungguh saya hanya berniat sorokan. Namanya sorokan ini nanti kalau yang saya sampaikan salah, kok ternyata Yai Said diem saja, yang dosa beliau. Lah mulai tadi sambutannya urusan golat-golat toh. Yai Rozi badal golat. Ini tadi yang Yai Alawi juga golat-golat. Saya sorokan. Orang sorokan, santri sorokan, meskipun golat, meskipun salah, pasti dapat barokah. Niki hebatnya pondok pesantren di situ. Ini modal saya agar saya tidak neredeg. Sorokan kok, makanya saya kendel, saya berani. Sesalah apapun saya berani. Enggak dosa wong sorokan. Bahkan santri pondok itu meskipun salah tetap dapat barokah. Ada cerita ini ya, santri rungokno. Ono bocah punya niat kuat kepingin mondok ngafalno Al-Qur'an. Maka dia datang ke salah satu pondok Al-Qur'an, sowan kepada kiainya. Nah, di pondok itu ada syarat santri boleh mulai menghafal Al-Qur'an harus sudah hafal juz amma. Padahal bocah iki apalane lagi tekan Al-Hakumut. Sowan kiai, ya kula kepengin nyantri ten mriki, kepengin mondok ten mriki. Ya ora apa-apa, Cung. Tapi syaratte kowe kudu wis apal juz amma. Lah kowe wis apal apa urung? Ngapunten yai, kula dereng apal. Apalmu tekan apa? Nembe ndugi Al-Hakumut. Ora iso, kowe mulih dhisik. Apalno juz amma, kowe wis apal baliyo mrene. Tak trimo dadi santri. Mboten yai, kula pun nawa itu, kula pun kuat. Pokoke kula kudu mondok sakniki, kudu mondok sakniki. Kula mboten purun bali. Nangis. Ringkes crito kiyaine mesake, ya wis ora apa-apa ditrimo, tapi ana syaratte, Cung. Nopo yai syaratte nopo mawon kula sanggup? Syaratte mek siji tok. Nurut. Bocah iki mbatin, alah gampang nurut kiai, paling ya dikongkon nyapu, ngepel, mbah-mbah, nyiapi dahar. Roan, alah gampang wis. Eling-eling syaratnya ya. Nggih, Yai. Apa? Nurut, Yai. Kapan ora nurut, tak olehno. Nggih, Yai. Lah rumangsane ming dikongkon nurut, nyapu, ngepel dan sebagainya. Ternyata nurute niku mboten bahen-bahen. Satu ketika pas Yai badhe ngimami jamaah salat maghrib, santri-santri senior siap membentuk saf. Ono sing wis hafal Quran selawi juz, ono sing wis khatam, ono sing lagi 15 juz. Itu Yai rawuh. Lah kok santri anyar iki mang ditimbali? Cung rene, nggih Yai, kowe maju ngimami. Mboten Yai. Mboten Yai, mboten wonten. Jare kiyaine, nurut. Ngapunten Yai, ngapunten Yai. Ora ngapunten ngapuntenan. Ayo maju. Tapi mangke pripun? Ora ono pripun-pripun. Nurut. Orang nurut, mulih. Gyai, gyai. Bayangkan seorang santri yang hafalan Qur'annya baru sampai Al-Hakumut disuruh jadi imam yang makmumnya itu kiainya. Di belakang santri-santri senior sudah banyak yang hafal Qur'an. Ada yang hafal 15 juz, 20 juz, 25 juz. Mergo iki dadi syarat. Nervous deh. Yo sekali-kali nganggo bahasa sing kemenyek. Nervous itu bahasa Inggrisnya the dredeg. Maju niku wis ogel sikile. Gemeter. Salah wis grogi. Lah kok mari Fatihah sing diwaca surat Al-Kafirun. Dadi mbulet. Fatihahe lancar. Qul a'udzu alaihim wa nadhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Jadi iso budal gak iso mulih. Yo saking grogine kok. Salah wis grogi gemeter. Akhire santri senior sing nang mburi ono sing gregeten. Iki mbaules kaya entut ora rampung-rampung. Ditinggal nyingkrih karo dilokne, lakum dinukum blok. Wis grogi digoblok-goblokno. Langsung nyaut, lakum dinukum waladdallin. Malah ndak karo-karuan. Ini jangan diketawain. Akhirnya santri iki mondok lawase 11 tahun. Hafal Al-Qur'an menguasai qiraah sab'ah. Saking telatene kiai leh didik. Pulang bikin pesantren besar dengan ribuan santri yang tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Quran. Punya pesantren besar, jadi ulama besar. Bibarokati lakum dinukum walab dhali. Allahumma salli ala Muhammad. Nyun pangapunten. Kula nambahi keterangan titik mawon mboten kata-kata. Coba ngomong bayari larang. Ojo ngaco suasana. Ada sebagian pendapat meneng atau bahwa para ulama yang hidup sezaman itu diukur dan dipandang dari siapa yang wafat lebih dulu, dianggap al-aqdam. Jadi ada tabaqatil ulama, undak-undakan atau tahapan para ulama zaman dulu yang hidup sezaman itu siapa yang wafat lebih dulu dianggap al-aqdam, yang lebih maju. Itu yang wafat lebih dulu. Sehingga ulama itu tidak ditandai dengan hari kelahiran yang diperingati, tapi ditandai dengan hari kematiannya. Makanya mati kanggone ulama itu penting, supaya guse munggah pangkat. Makanya acara haul itu satu, kirim doa. Dua, menengok loh, ngeling no mati ga selametane Gus munggah pangkat dadi kiai. Sebagai ukuran, ada dua ulama besar yang sama-sama hebat, sama-sama masyhur, sama-sama ma'ruf, sami terkenale. Satu dikenal dengan kitab karyanya yang luar biasa, namanya Ghayatul Ikhtisar. Tawin jenengan sering sebut kitab takrib niku. Beliau adalah Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Beliau dijuluki Syihabul Millah. Satunya terkenal dengan karya kitabnya yang sangat fenomenal dan luar biasa, Ihya'u Ulumiddin. Beliau adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang diberi gelar Hujjatul Islam. Dua-duanya hebat. Podo hebate, podo terkenale. Imam Abu Syuja, pengarang kitab Takrib, itu lahirnya di Isfihan. Isfihan itu kota kedua terbesar di Iran setelah Tahiran, yang sekarang disebut dengan Teheran. Isfihan niku sakniki dadi pusat produksi dan pengembangan uranium nuklir. Tau gak ngerti yo mantuk-mantuk oe. Sedangkan Imam Ghazali lahirnya di Khurasan. Khurasan itu satu riwayat nggon metune Dajjal sok teko kono. Gak kondang ya apa. Dua-duanya hebat. Dua-duanya top. Imam Abu Syuja lahir pada tahun 1047 Hijriah. 13 tahun kemudian lahirlah Imam Ghazali. Berarti Imam Ghazali itu lahirnya pada tahun 1060 Hijriah. Selisih 13 tahun dengan Imam Abu Syuja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben gak terlalu sepaneng. Wes sering ke saya. Imam Ghazali lahir belakangan, tapi wafatnya lebih dulu. Karena Imam Ghazali wafat pada tahun 1111 Hijriah. Berarti usia Imam Ghazali itu hanya 51 tahun. Sedangkan Imam Abu Syuja wafat pada tahun 1197 Hijriah. Usianya panjang sampai 150 tahun. Imam Ghazali lahirnya belakangan tapi wafatnya duluan. Para ulama ditanya, ayyuhuma aqdam baina Abi Syuja wal Ghazali? Mana yang lebih maju? Kalau bahasa sekarang, mana yang lebih keren? Antara Imam Abi Syuja dengan Imam Ghazali, para ulama mengatakan Al-Ghazali aqdam. Imam Ghazali lebih maju, lebih keren. Kenapa? Mati dhisik. Makanya keren Gus Adib timbangannya Gus Said. Duka lek pengen segera nyusul ya karo. Lho, ngapunten kiai niku nek umure kedawan, seakan guse gak munggah-munggah pangkat. Tapi nek sedone kecepetan, ya mesake guse karena belum siap, karena belum mapan. Sing apik ya sedengan ae. Jadi pangapunten, masing-masing punya kelebihan. Yang jelas masing-masing punya kelebihan. Nah, pengarang kitab Takrib Imam Abu Syuja ini luar biasa. Kitab Takrib niku dihamisi, disyarahi macam-macam kitab termasuk Kifayatul Akhyar. Kowe kok mantuk-mantuk ora tau ngaji potongane kowe. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang berani menyangkal pendapatnya Imam Abu Syuja. Kenapa? Mergo diriyadhoi, mergo ditirakati. Jadi setelah ngarang kitab Takrib, Imam Abu Syuja menanggalkan pakaian kebesarannya sebagai ulama. Alih profesi. Jadi kannasu raudhatis syarifah. Dadi tukang resik-resik raudhah. Dadi tukang sapu Masjid Nabawi. Tukang resiki pesareane Kanjeng Nabi. Jadi di saat tenar-tenarnya, di saat mencapai popularitas tertinggi, nek cara saiki yang wayah viral-virale, malah menghilang dari peredaran. Alih profesi dadi tukang sapu masjid. Halo, nirakati kitab Takrib kurang lebih 96 atau 97 tahun lek nirakati kitab Takrib. Mangkane pondok pesantren diae kapan wis ninggal kitab Takrib mesti gak barokah. Ngandel karepmu gak ngandel karepmu. Pondok pesantren pundi mawon kalau sudah tidak mengkaji kitab takrib, niku biasanya pondok wis dadi qabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Pondok sing minal aidin wal faizin. Mergo ditirakati, diriadoi 96 tahun leh tirakat. Nyun ngapunten. Dasantri sak niki wis do gak gelem tirakat. Yen napa nggih? Sak ustate, sak kiyaine pisan. Wek guyumu kok kaya mangkel ngono model. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sampeyan jangan meremehkan tukang sapu masjid lho ya. Wonten dawuh muhurul hur kansul masjid. Mas kawine widodari suwarga. Kuwi resik-resik masjid. Mangkane sok nanggone suwarga, wong sing bojone paling akeh kuwi tukang resik-resik masjid. Saiki jenenge apa? Marbot, kalau bahasa kerennya James Bond. Jaga masjid dan kebon. Lah iya. Tukang resik-resik masjid niku benjing ten swarga bojone paling akeh. Mangkane wonten kiai sing wasis, kiai sing waskita dawuh ngene. Iki dudu konsumsimu ya. Ana wong kok kepengin iso rabi maneh. Nek kepengin iso wayo, kuwi dikongkon njaluk donga nang gone tukang resik-resik masjid. Aja njaluk donga imame. Soale imame ora payu-ayu. Mangkane ngapunten nggih lek nggone kitab Fathul Muin lan dipendhawuhaken. Imam kalah utama karo muadzin. Jadi ana sing ngarani antara imam dengan muadzin lebih utama jadi imam. Ada yang mengatakan lebih utama jadi muadzin. Iki kira-kira urusan donga barang yang ngono. Imam karo muadzin itu lebih utama muadzin, lebih utama tukang azan. Soalnya apa? Imam ya wis meruhi dadi. Imam teko niku sedaya sampun siap. Tugas imam mak karek sawu shufufakum. Jamaahnya sudah siap. Lah cara masakan ngono wis mateng, kari muluk, kari ngemplok. Niku imam. Lah nek muadzin kang golek penumpang. Tukang ngundang-undang, cara masakan ngono tukang nglumpukno bahan mentah. Apa sing arep dipangan nek ora ana bahan mentah sing dimasak? Lah tukang resik-resik masjid iku sing nyiapno peralatane, ya kompor, ya wajan, ya. Kayak kok ora patek nyaut ya dijak ngomong ini. Paham napa mboten? Nah, imam itu kan datang semuanya sudah siap. Jadi dia tinggal sawu shufufakum. Nggih napa nggih? Makane enten cerita. Ana kiai desa rodok tuwa arep budal ngimami nang masjid, ketemu cewek. Tekoni. Kondi, Nduk. Kula yang salon kecantikan, Mbah. Ngopo ning salon kecantikan? Mantun rebonding. Ndekne gak ngerti to, rebonding kuwi apa? Niki lho, Mbah, ngencengne rambut, nglurusne rambut. Oh, nglurusne kuwi rebonding. Nggih, Mbah, bahasa gaul. Akhirnya dienggo bahan karo dhek. Dadi ben diarani imam gaul. Arep ngimami jamaah. Jamaah sekalian, tolong softnya direbonding. Meluruskan soft ini penting. Kenapa? Jagani nek salate ora khusyuk. Niki diantara fadilah jamaah ya, ono Isra Mi'raj ya disinggung sithik-sithik. Tapi kula ngapunten, kula ngajine cetik-cetik mawon. Mau sing cetike kowe ora paham. Jagani yen ngapunten salate ora khusyuk. Soale nek potongan kelas kula sampean tu salat 90% insyaallah ngelamun. Walaupun leh nglafat ke niat wis difasih-fasene. Sholli. Usholli. Nawaitu us sholli fardhol. Maghribi thalath raka'ati mustaqbil. Leh muni kopi nganti dilindele protol mustaqbil. Ya saking pengen khusyuk kan. Takbiratul ihrami nganti melungker-melungker Allahu akbar. Tapi coba engko lek wis tekan kabiru walhamdulillahi katsir wis gak karo-karuan wis nek wong tanya wis enek udan wis gak karo-karuan lah pikirane. Itu kita. Lah salat yang seperti itu apa diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Makanya kalau sholat seperti itu memerawaskan. Ya memerawaskan itu ya memerawaskan. Wis oke enggak diterimoe lah. Tapi nek gelem jamaah, insyaallah oke diterimoe. Anda ndak khusyuk, imamnya khusyuk, katut khusyuk kok nyetrum. Anda ndak khusyuk, imam ndak khusyuk, ada salah satu makmum yang khusyuk, nyetrum, semua tercatat khusyuk. Anda ndak khusyuk, imam ndak khusyuk, makmum satu pun enggak ada yang khusyuk. Safnya lurus, rapat. Loh ini bibarokati saf yang lurus dan rapat, semua dicatat khusyuk. Maka diusahakan safnya direbonding. Lurus. Nah, rapat itu yang jadi ukuran, pundak ketemu pundak, lengan ketemu lengan, jangan salah. Makanya lek nggone Mekah, nggone Madinah, rapatnya barisan itu betul-betul diprioritaskan. Sampeyan umpama salat ning Masjidil Haram, Masjid Nabawi, amin ngono lho potongamu ben iso mrono. Nah, kowe najan wis takbiratul ihram wis maca Fatihah, saf ngarepmu kosong, kowe kok panggah iya kena butuh iya kan staen. Kowe iso dijunjung karo wong Arab dileh mengarep. Ya bener kuwi. Nah, yang jadi ukuran itu pundak atau lengan kalau orangnya tinggi pendek. Nah, saiki akeh sing salah paham. Sikil sing digawe ukuran rapet. Dadi wonge arang-arang tapi sikile mekekeh. Biasane lek sendakem nang dhuwure dodo karo ngene. Dadi salat iki gayane kaya wedok nguyuh karo ngadeg. Posisine tok wae wis elek. Padahal umat Islam kalau sholat berjamaah itu digambarkan Rasulullah yasufu nafis sholat kasufu fihim fil qital, membentuk saf dalam sholat seperti safnya dalam peperangan, gagah gitu. Nah itu jagani karena perlu direbonding. Nah kalau muadzin tugasnya kan panggil-panggil, dia ngumpulin jamaah. Makanya jenengan mungkin sering pireng cerita ana muadzin itu gregeten. Soalnya masyarakat diundang jamaah dogah, zuhur diadhani gak menyang, asar diadhani gak moro, maghrib diadhani gak moro, isya diadhani dogak moro, subuh diadhani ngelek-ngelek gak moro, ditambah pujian solawatan setengah jam. Ono wong loro ono jeding recek-recek muyuh tok ora melu jamaah, gregeten to imam sing adzan niku akhire duwe trik dene jam 09.00 isuk adzan wis nganggo speaker dibayanterno Allahu akbar Allahu akbar bareng krungu adzan jam 09.00 isuk masyarakat kampung moro kabeh gembrutuk karo nggawa pentungan dilok-ilok iki gedeng apa piye kowe jam 09.00 isuk kok adzan niku ngajak sholat jamaah apa? Sing tukang adzan jawab, sing gendengi kowe. Kowe iki tak celok wayah dhuwur ora moro, tak celok wayah asar ora moro, maghrib ora moro, isya ora moro, subuh ora moro. Lho bareng tak adzani jam 09.00 kok moro, iki gendeng to kowe. Ya wis lek ngono, padha gendenge. Lha ini kenapa sebab? Ya mungkin diantara sebabnya nek adzan suarane ora penak. Makanya adzan itu disunahkan yang suaranya enak, merdu, syahdu, menyentuh kalbu. Zaman Rasulullah pun muadzin itu diseleksi di antara para sahabat, enggak sembarangan. Terpilihlah dua orang sahabat, satu Abdullah bin Ummi Maktum, dua Bilal bin Rabah. Makanya ngapunten, wong suarane elek kok adzan, iku hukume makruh. Kenapa? Ngerusak kuping. Mesti ngarep moro igah. Saya itu prihatin banget terutama kalau subuh. Kulo kan sering ya kondur saking ceramah ngoten niku. Mulih bar ngaji ngono ku lho. Lewat kampung-kampung ini kan kadang subuh aku urung tekan omah. Di sepanjang jalan iki krungu azan subuh, rata-rata sing azan wong wis mambu kuburan. Ya Allah nolongso, lha ngene kok ana oleh penumpang akeh. Maka tolong sing nom-nom perlu yo setat mulai tarhim. Suarane sing enak. Assalatu wassalamu alaik. Nuhun kan penak. Ya imamal mujahidin. Misale iki conto ae. Coba kalau sama, kayak Masjidil Haram, kayak Masjid Nabawi, kita mendengar saja itu ati iso ser ser ser, siak-siak bulu kuduk merinding. Lu beneran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, cara pondokmu sih adzan iki dikeploki ngene iki ya carane. Lenda ngundang uang kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sak watuke kato tazan. Wes wes wes pon pon. Lah. Tukang sapu itu mempersiapkan segala sesuatunya, ibarat tadi mohon maaf masakan itu dia yang menyiapkan peralatannya. Udah ringkas cerita, ulama mempunyai kelebihan masing-masing. Sehingga Ibnu Ajibah niku ndawuhaken annasu salasah. Ini diterjemah bebas, kiai ku ana telu. Siji disebut al-alim, yang kedua disebut al-abid, yang ketiga disebut al-arif. Ini sebelum saya lanjut, wonten makalah saking Anwar Zahid. Kiai ku ya ana telu. Siji jenenge kiai tutur, loro jenenge kiai catur, telu jenenge kiai sembur. Rungokne to. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur kiai sing ahli nuturi, ahli nasihati, kados Kiai Alawi niku kiai tutur. Ku wani gawe contoh alumni ae. Nek contoh kiai gak wani. Niku kiai tutur. Ana kiai catur, kiai sing ikut percaturan dan permainan politik, Kiai Hafid. Ya kiai catur iki. Dadi melu percaturan politik niki Kiai Hafid. Ana kiai sembur, abape mandi kaya Kiai Rozi kuwi. Kuwi iso lunga haji bolak-balik ya bondo abab kuwi. Niku jenenge kiai sembur. Nah, rungokne to. Dadi ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Ana maneh sing melas nelongso niku nomor 4, kiai nganggur. Dadi pengen dadi kiai tapi ora duwe santri. Tanggane selametane kadang ora diundang. Sing luwih parah maneh nomor 5, kiai ngawur. Ora iso ngaji dadi la haula wala quwata illa billah. Nah, iki pun aku tak balik nunggu ning ngaji sing tenanan. Iki sampean sing ben gak ngantuk. Nomor 1 disebut al-alim. Memang orangnya alim, pinter. Menguasai berbagai macam fun, disiplin ilmu keagamaan. Wis pokoke ngelontok kabeh, nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah. Wis pokoke ngelontok tok tok tok tok tok. Walim pol. Ora kok maca sak nazome ndelok HP kaya Yai Rozi mau. Guyane padahal ku yo nginceng karo HP, dekne wis ora hafal. Malah iso-iso apalane yo mok sak nazom tok kuwi. Gue apa sambutan kayak ngeleren golek ngene kok. Nanti wong emang. Loh, mboten. Dadi ana satu disebut al-alim. Memang betul-betul cerdas, betul-betul pinter. Wis ngapal kitab macam-macam. Alim itu namanya. Sing nomor 2 disebut al-abid. Gak pate alim, tapi ibadahnya top. Ahli ibadah. Nek sujud sampai baduk benjut. Yo boh min asari sujud, boh min asaril karpet. Nang dindi gawanane tasbih, tukang wiridan. Pokoke tasbih ngelewer di pauter terus. Lambene gak tau mandek. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Sunarse sunarse sunarse sunarse. Wes pokoke ngapalno jumlahe rondo sak kabupaten. Lah sing nomor telu to meneng to. Nek guyu gak oleh suwe-suwe. Ya karena durasi waktu ya. Yo wong kene go ngroh yo, saiki hitungane per menit. Disebut al-abid, wis to, wakil menteri karipan gak yo bene wong dudu menteri ae kok. Nomor telu al-arif. Jadi nek al-alim iku ya namanya kiai ulama kan pewaris nabi. Alladzi yarithu qaulahu, mewarisi dawuh-dawuhe kanjeng nabi sehingga dia alim. Lah nek sing al-arif iki alladzi yarithu akhlaqahu allati hiya batin. Dadi lek sing disebut karo Yai Rozi mau yang mempunyai sifat rasikhah tadi, sing waskita. Ya kaya Yai Rozi ngono kuwi. Mangkane sampai kuru wonge. Ya. Batin terus soalnya ngono. Dadi rungokno to rungokno. Gak patek alim, ibadah ya biasa-biasa saja. Alim ya enggak. Kon Basul Masail ya gak dunung. Lek teko nggone Basul Masail tidak bisa menjawab masalah, tidak menyelesaikan masalah, malah dekne dadi masalah. Tapi mempunyai sifat rasikhah. Nek cara wong Jawa ngarani ya waskita mau lho. Makane niku enten crito nggih. Mbah Yai Syamsul Arif Allahu yarham, ramanipun Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Kenal alim alamah. Alim pondoke ageng santrine kathah. Zaman Mbah Yai Syamsul Arifin niku wonten kiai sepuh ora patek alim. Tapi waskita nggo takon-takonan masyarakat. Ana wong ape ngedekno omah ya takok dina. Ana wong ape mantu ya njaluk dina, penggarap sawah njaluk dina. Pokoke waskita titis. Nah satu ketika Mbah Syamsul Arifin iki pas merenovasi masjid, wayah ngunggahno wuwungan, ngunggahno atap. Santri-santri dikokon munggah kabeh masangi genteng, masangi wuwungan niku. Lah dalah kiai sepuh sing waskita mau nuju liwat. Mbah Yai Syamsul Arifin pas ten mriku nunggoni santri sing roan. Lah kok sing kiai sepuh waskita mau ngendikan ngene. Lho, ki piye iki? Kemis paing kok dandan-dandan. Iki dino apes, balene ping telu, dino apes. Iku Mbah Yai Syamsul Arifin kepireng, langsung paring komando ke santri-santri yang lagi roan, petingkringan nondur atap nih mau. Hei, cung, santri-santri, medun, dino apes, medun. Kemberutuk medun kabeh. Wong santri nang kiai, wong kiai ku ibarat remote, santri ku TV-ne kok. Di remote apa ya kuwi channel nggih napa mboten gemberutuk medun kabeh wis akhire kiai sepuh sing pas kita niku wau lewat sret kira-kira mlaku leh 200 meter tekan perapatan Mbah Yai Syamsul Arifin ngendikan jong santri-santri munggah neh dandani neh lho yai terus e apes niku wau apes e wis tok perapatan ayo munggah. Ini artinya apa? Subhanallah, betapa di antara para kiai itu saling menghargai walaupun beda pendapat. Ngono lho, Bro. Jadi orang itu kalau wawasan keilmuannya luas, sikapnya pasti luwes, titenono. Apa nono wong kudu ngene, haram, syirik, bid'ah, iku ketara picik pandangannya. Uteke sik sak jendikan ngene. Jadi orang kalau wawasan keilmuannya luas, sikapnya pasti luwes. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lha pancen kiai niku rak macam-macam to. Ono sing alim pancen, alim, pinter dalil. Ceramah tekan ngendi-ngendi metu dalile, tapi ra tau tahajud. Ya contone yo sing ngomong iki. Ono sing ahli tahajud, ahli ibadah, tapi ora iso dalil. Ngono. Ono sing menonjol sifat rosikohnya tadi, sifat transendensinya kalau sekarang itu wis sampean gak ngerti ya wis pokoke mantuk-mantuk on. Nah, saiki ngeten, lek kiai-kiai Indonesia itu punya keistimewaan. Yen pangapunten, memang kalau dari segi al-alim rata-rata kalah. Ngapunten sangat, rata-rata kalah. Menawi Ki meneng to kiki ngene iki yo mikir ngene iki anggitmu gak mikir. Menawi Al Mukarrom Romo Yai Said ngaji maca kitab. Niku sing diwaca kitab dudu karangane Yai Said. Karangane wong kono. Ayo ana kiai sapa ngaji maca kitab. Niku karangane wong kono. Ngapunten, dari tingkat kealiman tuh rata-rata lho ya. Rata-rata kalah. Soalnya mek maca tok. Dudu karangane bukan karyanya. Ayo sampean ngaji apa? Sampean ngaji Jurumiyah. Iku karangane sapa? Karangane Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Maghribi, wong di, wong Mesir, dudu wong Sedan. Sampean ngaji Imriti, karangane sapa? Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Ayo sampean ngaji Alfiyah, iku karangane sapa? Karangane Abdullah bin Malik, wong diwi, wong Spanyol. Anggitmu wong seluke. Wong Spanyol. Sampeyan lek ngaji kitab Ihya iku karangane Imam Ghazali. Sampeyan lek ngaji kitab Hikam iku karangane Ibnu Athaillah As-Sakandari, wong Iskandaria. Sampeyan lek krungu ana hadis rawahul Bukhari, anggapmu Bukhari tanggamu bakal sego goreng. Bukhari iki wong di Rusia. Dadi rata-rata karangane wong kono. Pundi sing karangane wong Indonesia yang domisili maksudnya? Wonten Sulam Taufik niku karangane Mbah Nawawi Banten, termasuk ngarang Tafsir Munir karangane Mbah Nawawi Banten. Tapi kan wafate ten mriko, boten ten mriki. Wonten meleh Mbah Mahfud Termas niku ngarang kitab Mauhibatul Fadl. Beliau wafate nggih ten mriko. Makane kula angen-angen Allahu yarham syekhuna Bayai Maimun Zubair wafate ten mriko, diwafatkan ten mriko. Ya alhamdulillah dua hari sebelum beliau tuwufi kula saged sowan guyon suwi. Dijak guyon yo ngerti nek paling nek aku tukang cengengesan. Lah sing penting kan entuk barokah itu. Lho. Wonten kitab Sirajut Thalibin yang mensyarahi Minhajul Abidin karangane Mbak Aisan Jampes. Piarang-arang banget sean Indonesia sik kalah dengan ulama-ulama kono wis pokoke kono ngono ae. Kono ngono ae nggih. Ya dudu karangane wong kene. Nggih. Ngapunten Pak Bupati. Dudu karangane wong Pamotan. Cara Pamotan ngono. Nek kan omahe Pamotan. Paling wong Pamotan ngarang kitab judulnya ya Bidayatul Pecel wa Nihayatul Rawon. Nek kuwi karangane wong Pamotan aku ngandel. Dari segi kealiman kalah. Nah, sing ngarep-ngarep engko ora dikonokno ngono. Sapa ngomong larang-larang. Dari segi al-abid ya kalah. Dari segi al-abid kalah. Lek sampean maca Tobaqatul Hanabilah Ibni Abi Ya'la. Ya aku ngomong rontok gaya saiki. Ya soalnya no pondo. Maaf nggih ngapunten Yai. Sakjane kula niki mboten konsumsi panjenengan. Saya itu spesialis ngaji karo wong jemburis-jemburis. Ngaji nang ngene desa-desa ngono. Tapi yo mbah Yai Said aneh-aneh. Anwar Zahid ngomong ngaji nang ngene iki yo nek salah sing dosa yo ndekne. Wani ngundang yo wani tanggung jawab sembarang kalire to. Makane aku ya bismillah ngene, gak wedi balas aku. Ana sing tanggung jawab kok bingung. Misale aku ditakoni malaikat, ngaji napa ndok ngawur, sing ngawur ya Said, ngono aku. Napa wis roh ngene kok diundang. Allahumma shalli ala Muhammad. Menang toh menang. Imam mujtahid niku rata-rata setiap hari sholat sunnahnya minimal 200 rakaat. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali niku sholat sunnahnya setiap hari minimal 200 rakaat. Makanya lek mandi ku yo pantes. Ya Allah. Kula sampean lagak to ya. Woi, ana santri pondok mus cerdas, ujian fikih dapat nilai 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Dari segi ibadahnya kalah, rata-rata kalah. Mangkane gurune Imam Syafi'i namine Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. Niku nek badhe mados hadis dipasani ngangge poso. Nasta'inu 'ala talabil hadis bisyaum wa nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amali bih. Makasih. Lho santri mesti bae ana sing kemplo bareng ngene. Kan wong ngene sok khair khair. Ya pancene bocah guys aneh-aneh alhamdulillah ngapunten alhamdulillah ya Said kok yo sabar kuat duwe ingon-ingon model ngono kok yo kuat. Lho dawuhe. Dawuhe Kiai Waqi'. Aku njaluk tulung goleki hadis iku lawan poso. Jadi aku lek golek hadis tak pasani dhisik. Makanya betul-betul selektif dan betul-betul kualitas. Wa nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amali bih. Ayo khair-khair maneh. Gasak dhewe ngono. Aku nek ngapalke hadis carane piye? Tak amalke. Jadi ngapalno hadis niku carane diamalno, gak cuma dicentelno nang gone utek. Ilmunya betul-betul menancap di hati, kemudian terekspresi keluar menjadi amal. Kowe tak gasak pisan niku. Iki serius iki. Dadi ilmune iku disimpen nang gone ati. Lah nek ilmumu saiki rak mbok simpen nang gone HP. Makane Yai Alawi blas gak setuju karo HP. Padahal sing Yai Rozi HP. Iki wong lori ketok nek gak cocok. Wis to ngaku gak ngaku ngono. Biasa gak cocok di kalangan kiai saling sindir di kalangan kiai biasa. Engko tak critani mburi-mburi nek waktune cukup. Nek ra cukup kapan-kapan ngundang maneh. Jadi ilmu ini betul-betul disimpan di dalam hati, diekspresikan keluar menjadi amal. Dan saiki ilmune lak dono gone HP. Lek wong biyen sing diwaca Fathul Wahab, lek bocah saiki dudu Fathul Wahab, Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Nah, sanad ilmunya sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu. Wong tarikahe tarikah internetiyah. Lho nggih to? Ini bedanya. Ngapunten-ngapunten nggih, ngapunten-ngapunten. Mangkane. Mergo abidnya kuat, mulane Kiai biyen niku nasihate mandi, pituture mandi, nasihat-nasihatnya mandi. Mauidhoh-mauidhohnya ampuh. Dadi nek Kiai biyen niku ana bocah nakal 20. Piro lu nglumpukno kene bocah. Ya pas nglumpukno kene pas. Mangkane aku moro mrene iki perkara sungkan karo kono, gak perkara dirimu. Lha aku dikeki kursi semetingkring nang ndure para kiai kurang ajar jenenge aku ngono. Ora wani, wani ngadeke rene. Merek sing sak bolowan ngene-ngene iki. Kan kita padha gobloke. Iki ana bocah nakal 20 dimauidhoi karo kiai. Kakek-akeh mauidhoi. Ngono ku sesuk. Sesuk. Sing 19 berubah dadi wong apik. Lapor, alhamdulillah yai. 20 bocah nakal sing wis waras insap dadi wong apik 19 kantun setunggal sing nakal yai. Jere yaine, rapopo, pinggo obong-obonge neraka. Neraka ya perlu obong-obongan kok ya. Engko lek ora ana sing ngono apa nggo ngobong neraka. Hebat e kiai mbiyen. Lah nek Anwar Zahid sing pidhato. Midhatoni bocah nakal 20 rong jam. Sesuk sing nakal dadi 21. Soale ketambahan sing pidhato. Kowe modelmu kok kaya setuju ngono. Lho kiai biyen pidhato ora tau suwe kok. Munggah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek, kersane diremeni Allah. Pun ngantos ninggal sholat tahajud nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudun mulih, nggo berkat. Lho jamaahe paham kabeh kok. kenapa mau karo kiai ini? Tahajud. Kenapa karo kiai ini? Tahajud. Kabeh hafal. Lek Yai Alawi ngomong sak jam mau sing mbok eling-eling apa? Ndek, omong aku saiki, ayo. Ayo ngopo wae? Kowe nek saeling aku tak meguru nang nggonmu aku. Lali kabeh to. Paling ilmu yo mau HP tok meng to. Masyaallah. Lha sesuk pidato meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek, kersane akhlake apik, rezekine lancar. Sing sregep salat duha nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Apa salam yo ana jamaah usul. Ngapunten Yai, tahajute wingi dereng saged nglampahi. Mpun ditambahi duha riyin. Oh ya wis, duhane ora sida sik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tapi dadi ilmu manfaat. Lha nek saiki diceramai sampai sak jam setengah sing nyantol ning utekmu piro? Soale apa? Mohon maaf, ceramahnya enggak berbobot. Bukan karena dalilnya, maaf, bukan karena dalilnya, bukan karena hadisnya, tapi karena cangkemnya. Karena orang yang ngomong. Kula niku kapan niku nggih sabene tak critakno, pernah ngaji teng ngene daerah kidulan. Begitu kula dipanggil karo MC, lanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh seorang dai yang lagi naik daun. Ya aku dianggap ular keket apa punya. Geng gregetne. Oleh nyiarno iki koyo penyiar tinju. Al Mukarrom Kiai Haji Anwar Zahid. Ate aku munggah panggung e ngampene ngene. Wis gak genah kok iki. Lho kula badhe munggah niku sik dereng duki panggung digodhak kalih tiyang lungguhe nanggone barisan kursi nomor 3. Wong iki ora patek bejaji. Sarunge wis ngepir. Klambine iki benike mbuh ilang piro. Iki kula dirangkul dibisiki, Gus, nek pidato sing ikhlas nggih, mau idoi kula mek ngono tok. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih, mancep tenan. Kula munggah panggung goleki podium lho ora ketok. Perkara kelingan mau idoi, Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Sampai ceramah semerawut gak karu-karuan. Lho kula mulih niku sik kelingan nih, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Ning mobil iki rumangsaku wonge nang pinggirku njejeri aku bisiki kupingku. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Padahal mek ngongkon ikhlas tok sampai aku turu ipen-ipenen petuk wong kuwi. Ya diomongi, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Demi Allah, kula mantun dimauidhoi wong sing rapatek bejaji niku. Kula bar iku meh 3 wulan. Dadi diundang pidato ceramah nanti blas gak mikir sangu aku. Yo ra mikir amplop, ra mikir transport, tapi kejadian niku pun dangu sakniki wis lali aku. Wis pun lali ya saiki kula sakniki wis selawas niku. Sangengane mbok kok tepak kelingan niku mau. Saiki yo mikir kok. Ini menang dari segi abid. Mangkane ngapunten nggih. Kiai mbiyen duwe ilmu 10 sing ditokne 3, sing 7 nggo simpenan diamali, diamalno dhisik, diamalno dhewe dhisik. Lek wis iso ngamalno, lagek ditularno meneh. Duwe 10 sing ditokno 3, sing 7 nggo simpenan, diamalno dhewe sik, urung wani ngetokne. Lan wong saiki apal hadis 2 ngomongi 27 sing dilakoni mek sak ugel. Lho ngono kok pengen mandi iki lho. Iki asline nuturi awakku dhewe lho ya. Dari segi al-arif ya kalah. Kalah. Ngapunten. Imam Malik radhiyallahu anhu. Niku nek mulang ngaji santri-santrine maca kitab ngoten nggih. Lungguh sila ngoten niku diintup kala jengking tet mboten wani bergeser dari tempat duduknya mengko mergo hormat karo musannif, mergo hormat karo hadis, hormat karo kitab, hormat karo Kanjeng Nabi. Timpet sampai pucet abang biru. Masyaallah. Lah kula sampeyan salat carung dileboni nyamuk. iso ginjal-ginjal gak karuan. Apa maneh nyamuke wedok muter ning selakangan. Lah ketinggal pucet niku begitu rampung ngaji ditangleti kali santrine, "Yai, panjenengan kok ketinggal pucet sangat, wonten napa?" "Gak apa-apa, ngadeg nebasi kalau jengking mbah pitu mbah pira." Masya Allah, mulane dongane mandi. Lho niku nek urusan mandine donga niku ya arosih niku. Luweh mantep karo kiai sing desa-desa sing rapate duwe HP ngono kuwi. Kula saestu kula. Kula niku lek ngaji teng desa-desa wonten kiai sepuh donga ajeng rapate fase. Kula nek amin tak khusuk-khusukne. Ora fase dongane. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasadi. Jiada tampil ngilmi, barokah tampil rezeki. Tobatang qoblal maut, rokematan ngindal maut. Tak amini. Tapi nek kiai suruh untuk mambu kota walaupun fuwasih, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Aku ora untuk gah. Soale biasane ngono ku wis pinter gawe proposal. Tur wani ngrubah kwitansi. Mangkane nek ya alam iku arep-arep teko kemenak kiai ecek kiai arep-arep teko kemenak ya arep-arep teko Gusti Allah ngopo arep-arep teko kemenak ra dikek apa-apa gak ya wis. Iki senengen iki ben ora dijaluki bantuan. Nyun pangapunten, estu nyun pangapunten. Nggih, padha mawon kula. Lho wis jam 12 wisan. Iya. Tapi masing-masing punya keistimewaan, masing-masing punya kelebihan. Makanya ngapunten nggih, wonten cerita mulai. Kula nggih namung cerita mawon. Dua kiai hebat yang hidup sezaman lagi. Satu kenal dengan kealimannya, hidup di zaman tabi'in. Namanya Kiai Hasan Al-Basri. Ini santri ora kenal Kiai Hasan Al-Basri, ya santri keplek jene. Ini kiai besar. Yang melahirkan berbagai macam disiplin keilmuan melalui santri-santrinya. Dan kalau jenengan baca sejarah ya, disiplin keilmuan itu adanya pada zaman tabi'in. Zaman sahabat, apa ada ilmu nahwu? Apa ada usul fikih? Apa ada mustalah hadis? Ono, itu adanya mulai zaman tabi'in. Hasan Al-Basri ini apanya ya istilahnya ono? Ikonnya lah. Astagfirullahaladzim, menawa ngomong ikonnya bingung ya. Dikenal alim, alamah, pondoknya gede santrinya akeh. Sezaman dengan Kiai Hasan Al-Basri, ada seorang kiai yang dikenal Al-Arif. Nek kealimane, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kalah kali Kiai Hasan Al-Basri. Namanya Kiai Muhammad Ibnu Sirin. Ini dikenal dengan sifat yang rasikhah tadi. Iki dirungokno apa rata iki? Ya wes, nggih, pokoke ngono ae. Lah, ngapunten. Kiai Hasan Al-Basri kalih Kiai Muhammad Ibnu Sirin iki ra patek cocok. Kadang nek ngaji sindir-sindiran. Kiai Hasan Basri niku nek ngaji kadang-kadang nyindir Kiai Muhammad Ibnu Sirin. Kiai kok mek wiridan donga, gak ono action-ne. Wiridan yo wiridan, donga yo donga, tapi butuh action dong. Bahasane. Lah iki mek ngandane donga tok wiridan tok, apa tok ora ono santri pondok, wayah imtihan, wayah ujian. Kepengen nilainya apik, kepengen lulus, gak kelem belajar, gak kelem mutolaah, gak kelem sinau, muter tas biar tuh ambek silo, ber, kotak. Iki siji, okay, gak lulus eh, loro mulai gak iso dadi kiai tapi dadi dukun. Eh bodoh karo ana bapak-bapak ya kepengen duwe anak, bojone gak tau diapa-apa no, angger bengi di Fatihah itu, sing wedok njebablah lumah-lumah, dibuka wetenge sret Al-Fatihah, disebul tinggal ngelewes. Nah sesuk yang ngono sing kowe wis lumah-lumah buka wetenge sret Al-Fatihah. Waladdalin fu tinggal nyengkreh. Nah, sakit meteng napa mboten? Ya gak iso. Fatihah yo Fatihah, tapi juga karo di kono eno. Itu sinten ngono. Lah Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin nek ngaji yo bales. Kiai mek ngandalno ilmu tok. Rumangsane iso tekan Gusti Allah lek ilmu tok. Wong Gusti Allah sing duwe ilmu kok dingelmoni, ora tekan kuwi. Kaya utekmu saiki ora tekan ngono. Kan kadang-kadang sindir-sindiran di kalangan para kiai niku wajar biasa, apa maneh menjelang pilkada. Biasa ngono. Ana kiai A karo kiai B gak cocok akhirnya sindir-sindiran. Kiai A ngaji nerangno, iwak lele kuwi hukume haram. Mergo termasuk amfibi, bisa hidup di dua alam, hidup di darat dan hidup di air. Nah, Kiai B duwe kolam lele. Rumoso dikenai to, ganti wayah ngaji supekire diadep nono gene Kiai A. Kiai sing ngaramno lele, kuwi padune ora kuat tuku lele. Nek mangan lawe iwak pindang. Akhirnya Kiai A dibales yo mangkel, wayah ngaji mbales meneh. Banterke supikire adepno nggone Kiai B. Kiai sing ngalalno iwak lele kuwi Kiai Capatil. Ngono kuwi biasa. Tapi tetep menjaga kejujuran, tetep fair. Barat permainan itu tetep fair play. Niki yo ngono. Mbah Yai Hasan Basri kalih Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Lah Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin ini terkenal kiai yang ahli mentakwil mimpi. Ahli nakwil ngipi. Jadi lek ana wong ngipi ditakwil, iku mesti kejadian. Selalu kejadian. Tepat sekali mentakwilnya. Terkenal pancene ahline, dan kalau mentakwil mimpi itu disesuaikan dengan amaliah dan kelakuane wong sing ngipi. Kene satu ketika ada orang datang minta ditakwil mimpinya, matur, "Mbah Yai Ibnu Sirin, kula mantun ngipi." "Ngipi apa?" "Ka'anni uazzinu." Kula koyok-koyok kula niki wong sing ngundang-undang, kula ngipi azan. Dawi, niku takwile napa niku? Didawi kalih Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. "Oh, sampean arep iso lunga haji." "Amin, alhamdulillah. Iso haji tenan." Beberapa waktu kemudian ada orang datang lagi. Minta ditakwil mimpinya. Matur, "Mbah Yai kula ngimpi, niki napa takwilane?" "Ngipi apa kowe?" "Ka'anni uazzinu." "Kula niki ngipi azan." "Ngipine padha." "Ngipine padha." Akhirnya ditakwil karo Mbah Yai Ibnu Sirin. "Eh, kowe apa di penjara, tanganmu apa diketok, padahal ngipine padha, ning takwilane kok ora padha. Sing moro ngarep mau tiyang sholih, kelakuane apik, akhlake apik. Ngipi azan ditakwili amar lunga haji, digatukne karo ayat wa'dhin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Lah. Lah sing siji kok ditakwil apa di penjara diketok tangane. Niku digatone ayat tuma adzana muadzinun ayyatuhal air innakum lasarikun. Kowe iki maling-maling kabeh nglumpukno kene iki. Ya arep di penjara arep diketok tanganmu. Lah ampun. Satu ketika Mbah Yai Hasan Al-Basri niku ngipi, ngipine aneh. Beliau mimpi rumangsanya. Lek namanya mimpi kok ya. Jadi beliau ngapunten-ngapunten wudho ten kandang unta. Dadi ngipi wudho ning kandang unta, gek dikeploki disorai bocah cilik-cilik. Tangi kaget bingung. "Wih. Ngipi apa ya? Iso ngipi wudho ning kandang unta dikeploki bocah cilik-cilik." Kepikiran mawon. "Ki apa artine ngipi iki? Apa takwilane ngipi?" Nah, arep takon nanggone Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Sungkan wis kadung ra cocok. Akhire nimbali salah satu santrine. "Jong, jong, jong, jong. Kowe sowan nggone Mbah Yai Muhammad Ibnu." "Takon ya, Jong ya. Takon ya, Jong." "Enten apa, Yai?" "Kowe ngomongo ana wong ngipi ngene ngene ngene ngene ngene ngene njaluk ditakwili. Ana wong ngipi udan no kandang unta dikeploki bocah cilik-cilik, tapi aja ngomong nek sing ngipi aku lho ya, kaploki kowe." "Yo gengsi to. Terus pripun?" "Ya ngomong kowe ngono ae sing ngipi. Aku ana kowe sing ngipi." Sing perintah kiai ini, "Nggih, Yai, nggih, Yai." Budal. Wonten kene Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. "Assalamualaikum." Salame santri kan ngono, karep bungkuk-bungkuk. Salam meskipun salam itu beda-beda. Kalau santri ke kiai mesti karo bungkuk-bungkuk. "Assalamualaikum." Salam iku beda-beda. Lek wong namu ya. "Assalamualaikum." Namu. Nek ketemu karo kanca, "Assalamualaikum." Ngono. Nek polisi salame beda meneh. Polisi itu kan biasa tegas. Kulino. "Lap." "Jawab." Jadi biasa fasol, jadi salam pun diputus-putus. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itu polisi. Ya beda-beda. Lah nek penyanyi, gitu meneh, penyanyi ku salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jadi tuwe dawa ngono. Wong iki santri kok. "Kula Mbah Yai." "Sopo?" "Kula santrine Mbah Yai Hasan Basri." "Napa?" "Kula badhe nyuwun takwil ngipi." ngipi apa kek? Cerita, kula niku ngipi udo ten kandang unta, disorai dikeploki bocah cilik-cilik. Bareng diaturi ngoten, Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin langsung dawuh, "Demi Allah, sing ngipi ora kowe." Ora mungkin nek potonganmu ngipi ngono kuwi. Lho, sing ngipi kon rene dhewe. Sing ngipi kon gentle yo. Nek ora ngerti ngomong ora ngerti, kandhani wonge kon rene dhewe. Bingung iki. Karo kiyaine diwanti-wanti. Aja sampe kandha nek kiyaine sing ngipi. Kon ngakoni lek ndekne sing ngipi. Lah kok wis ketebak. Bingung piye iki le matur yai, piye iki le matur yai. Ya mulai bingung campur wedi. Lah sementara Mbah Yai Hasan Basri wis saking penasarane kepingin ngerti apa artine ngipine. Ora mlebu nang dalem, ngenteni no nirat, ngenteni no halaman. Apa jenenge no terase omah. Begitu santrine teko mlewayu sampe tiba ping pindho. Piye le, piye jong, piye jong. Ngapunten kula malah didukani karo Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Didukani piye? Kula malah dingendikani ra mungkin nek kowe sing ngipi. Sing ngupi, sing ngipi kon rene dhewe nek ora ngerti. Ya akhire terpaksa. Terpaksa Mbah Yai Hasan Basri rawuh. Wis basa-basi biasa basa-basi. Terus Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin ngawiti. Ngeten lho Yai, pingin niku enten santrine njenengan. Ora mriki ya mbake cerita terus kok badong ngipi nek udo ten kandang unta gek dikeploki bocah iki nggih kula omongi ora mungkin nek kowe ngipi ngono ora pantes nek kowe ngipi ngono kuwi dadi mboten pantes lek santrine jenengan ngipi ngoten niku terus Mbah Yai Hasan Basri takon lah sing pantes sinten sing pantes kiyaine lah maksude pripun sak donya zaman niki mboten wonten sing saged ngipi ngoten niku sak liyane panjenengan. Mergo sing iso ngipi kaya ngoten niku orang yang sudah mencapai tingkat al-alim, al-abid, al-arif tambah setunggal melih mencapai tingkat musyahadah. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Kowe mesti ra ngerti kowe. Padha ambek aku. Padha ra ngertine. Dadi subhanallah. Waktune niki sangat mboten memungkinkan. Saestu waktune sangat mboten memungkinkan. Lah, yang jelas jamaah sekalian, nggih menengo. Semua punya maziyah masing-masing. Terus wis langsung tak ringkes ae waktune soalnya ngapunten sanget nggih. Menengo to menengo. Ora mikir piye wong ceramah ora mikiri potongane. Kelebihan nggih. Kalau kiai-kiai Indonesia dari segi al-alim mungkin kalah, dari segi al-abid kebanyakan kalah, dari segi al-arif kebanyakan kalah, tapi punya keistimewaan. Apa itu ar-ra'i? Ar-ra'i itu menggembala. Bahasa Inggrisnya the angon. Jadi kiai Indonesia ini ku pinter ngomong. Namanya angon itu kan di belakang toh. Misalnya angon wedhus mesti manggone nunggurine wedhus. Jenenge angon. Nek wedhuse melakune wis bener, ora nakal, ora blehar, ora bandang, ditutke wae wis bener kok. Lah nek blehar mbandang baru baru diarahkan. Makane wong angon ki nang gurine. Lah nek nang ngarepe wedhus kuwi dudu angon, blantik. Gelem gak gelem wedhuse kudu diseret. Ambok gulune ketekek tetep diseret. Makane iki dilongkas iki mulai bulan Juni sampean mesti bakal ketemu ana kiai angon ana kiai blantik. Ana sing angon iki modele iki piye iki piye penake rembang iki piye penake iki piye penake rembang angon angon kudu ngene kudu blantik gampang kok ditenani ngono kuwi ya. Dan ketidakcocokan itu lumrah sekali lagi Pak Hafid ya, harus ya piye to iki yo alumni kok mutakhorijin kok jangankan di kalangan para kiai nyon pangapunten sangat keluarga Rasulullah tanpa mengurangi rasa takzim ya, jangan dipelintir omongan saya. Ngapunten nggih. Garwane Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Niku gak cocok karo putrine Kanjeng Nabi sing jenenge Sayyidah Fatimah. Alasannya simpel sederhana, cemburu karo ibuke Fatimah. Cemburu karo ibuke Fatimah. Kanjeng Nabi kan gak bisa melupakan Sayyidah Khadijah, meskipun Sayyidah Khadijah sudah wafat, Kanjeng Nabi mboten saged melupakan Sayyidah Khadijah. Dadi sering kali anak krungu mlaku srek. ada Sayyidah Aisyah di sampingnya Kanjeng Nabi dawuh, aku mendengar suara sendal Khadijah. Sewot ya. Ya cemburu manusiawi. Cemburu manusiawi. Biasa. Bahkan dirayu kalau Sayyidah Aisyah. Ampun toh ampun, ampun. Panjenengan sampun dipun ganti kalian garwa ingkang ayu kados kula. Kanjeng Nabi dirayu ngoten niku lho. Ampun, yang sudah meninggal enggak usah dipikirin dong. Kan sekarang ada aku. Masa sih aku kalah cantik? Ya bahasa sekarang, kalau bahasa sekarang apa sabda Rasulullah? Wallahi ma abadalani biha abadan, demi Allah selamanya tidak akan ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisi, walaupun diganti dengan perempuan cantik seperti dirimu. Ya Sayyidah Aisyah sih, mungkin sing riwayat no hadis Sayyidah Aisyah sendiri kok yang guyu dilem ayu, tapi tetap cemburu karena enggak ada yang bisa menggantikan. Nah, sementara Sayyidah Fatimah adalah representasi, ngerti berapa? Dari ibunya. Makanya sampai disebut bintu ummiha karena wajahnya itu jebles Sayyidah Khadijah. Makanya setiap melihat Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah cemburu, eleng ibuke. Nah, karena enggak cocok. Masa manggil Sayyidah Fatimah itu ya benatas sayyib. Hei, anak Rondo. Ya memang Sayyidah Khadijah dinikah Rasulullah kan sudah dalam keadaan janda. Ketemu di lokno meneh, ya benatas sayyib. Ketemu di ngono meneh, ya benatas sayyib. Nangis, wadul ning Kanjeng Nabi. Wah, Ibu Aisyah niku lho pripun? Kula niku diilokne, diceluk, anak Rondo, anak Rondo, anak Rondo. Ngeten niku Kanjeng Nabi mboten kok terus ngarem-arem. Sabar ya, Nduk, sabar, sabar. Enggak, malah dikei jurus. Dikongkon bantah. Lho, kiai kudu iso ngene iki. Divisi. Apa, Nduk? Golek dikonok ning ngono maneh, omong-omong ngene. Divisi ngene. Akhirnya begitu ketemu dilokne, yep nata saya, eh anak Rondo. Dijawab, nggih. Pancen ibu kula dinikah kalih abah kula. Ibu kula sampun rondo. Ning abah kula nikahi ibu kula, abah kula tasik Joko. Lah sampean dinikah abah, sampean perawan. Ning abah nalika nikah sampean wis duda. Lho ngoten niku ketidakcocokan. Hatta indama tuwfiyat Fatimah, sampai Fatimah sedo, 6 bulan setelah Rasulullah sedo, Sayyidah Fatimah nyusul sedo. Ngoten niku sedoyo sami takziah garwa-garwane Kanjeng Nabi ingkang tasih sugeng sami takziah. Sayyidah Aisyah mboten purun takziah. Dikabari Sayyidah Fatimah wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takziah? No. Sampai di demo kalau sahabat Bilal. Jadi demo itu penyakit lawas. Di demo, kenapa penjenengan kok enggak takziah? Yang lain sama takziah, apa jawabnya? Lau kuntu badran syamsuha Fatimah, walau kuntu syamsan fabadruha Fatimah. Kamu apa enggak ngerti? Sayangi Kanjeng Nabi nang aku karo nang Fatimah ki podo. Cintane Kanjeng Nabi nang aku karo nang Fatimah ki podo. Andaikan aku bulan, Fatimah adalah matahari. Andaikan aku matahari, Fatimah rembulannya. Lha kowe ora ngerti surat Yasin. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Srengenge iki ora oleh petuk bulan. Lah nek srengenge petuk bulan, kiamat. Mangkane ngapunten nggih, kiai ku ya ana sing kiai srengenge, ana sing kiai bulan. Pitani nek wayah pilkada. Kiai srengenge metune awan. Kiai bulan metune bengi. Dadi ora usah kaget, soalnya wayah ana kiai kok kampanye awan-awan, kiai srengenge. Kampanye bengi-bengi ya kiai. Lho ngoten niku wis biasa. Coba teliti, angon itu punya sifat teliti. Kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Indonesia itu punya sifat teliti, cermat. Dan itu diwariskan kepada para santri. Ngapunten nggih? Ngapunten nggih? Kitab kuning niku lak wis cilik to. Mbok gak nyaut. Ora kitab kuning apa ora? Lah kitab kuning niku tulisannya lak wis cilik-cilik to. Kitab kuning iki wis cilik-cilik karo kiai Indonesia sek dicilikno maneh. Tarkipi dimaknani renik sekan dal sampean iki wong ngarep ra iso sampean ra ngandel nang ngarepe wong ngarep ngono ngarep ana ning wacana utawi iki iku mesti plonga-plongo. Iki kehebatane kiai Indonesia. Lho kitab kuning iki wis cilik sik dicuwilikno maneh dikei tarkib dimaknani renik iki sing iso mok kiai Indonesia tok. Dadi teliti banget. Wadhalika wis jelas toh maknane yang demikian itu jelas. Ngono ku nek kiai Indonesia, santri Indonesia sik gak terima. Wadhalika utawi mengkono-mengkono kaya mang. Kiai golek rujukane sampe mecicil-mecicil. Kadang kacamatane sampe coblok nang isor kindi yo rujukane. Padahal jelas sisan yang demikian itu, tapi nek kiai Indonesia ra terima ngono ku. Wadhalika ki jare isim isyarah. Dane da mau sik dioceki neh mbek santri. Dalnya ki dal opo? Lamnya lam opo? Kafnya kaf opo? Lagi sing dadi isyarah ki dalnya, lamnya atau kafnya atau dalikanya. Umpama ditambahi hak tambah hadzalika oleh pora. Sik dibahas ngono ku. Pe genah to ra wingene iki kowe. Apal potongamu apal nyun pangapunten sanget. Iki sing duwe kiye Indonesia, alhamdulillah wong Arab yo ngerti. Tapi nek kena santri Indonesia, sik ora trimo ngono ku. Sik dimaknani alhamdulillah utawi sekae pudi. Lho kok dimaknani sekae sekabehane ana alwi, alopo kuwi lil istirahil jinsi. Lah hamduwi pira ana papat apa wae sik diudari koyo ngono. Wong Arab ora ngarah iso. Tenan walaupun Quran mudune ning Arab, Islam turunnya di Arab, tapi barokah e tibo nang Indonesia. Santri-santri sepurane ya, sampean ki ora wong Arab. Mambu Arab ya ora, Arab mambu ya ora. Ning kowe nek krungu bangsa Arab-Arab kok ora kaget kowe. Nyatane maca kitab sing bahasane Arab sampai jelimet-jelimet kok iso. Kowe krungu adzan bahasa Arab ya ora heran to kowe. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ora kok diganti Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng ya ora. Kon kunut ya tetep Allahumma dini, gak kok oh my god, gak. Padahal mambu Arab ora, Arab mambu ya ora. Ning cetha nang ngono kuwi iki barokahe. Masya Allah. Lah sing gawa nang Indonesia iki sapa? Para wali melalui sentral yang namanya pondok pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh iki waktune kesuwen sing arep iki manggare. Sakjane aku njaluk waktu sak jam setengah. Iya wis meh sak jam setengah mayan. Kurang iki materine. Sing ditiru sapa? Itba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah selesai membangun masjid, mendirikan masjid, enggak keluar doa istimewa. Tapi kemudian setelah membangun masjid, Rasulullah mendirikan pesantren. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman surga. Kenapa yang disebut raudhah taman surga? Bukan seluruh bangunan masjid Nabawi. Tapi hanya tempat yang luasnya kurang lebih 12 x 16 meter. Karena di situ Rasulullah membangun pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah ngajar santri-santrinya di situ. Jadi santrine Kanjeng Nabi niku kaya kathah, sing tebe-tebe wonten santri King Jerman namanya Suhaib Ar-Rumi. Dari Jerman mondok ke Rasulullah. Ada santri dari Persia Salman Al-Farisi mondok ning Kanjeng Nabi. Ada yang dari Sagan Afrika Bilal bin Rabah mondok ning Kanjeng Nabi. Makane kiai diarani kiai serius. Kuwi santrine teko adoh-adoh. Kiai serius. Nek santri lagi ngutek sak RT, kuwi rondok kiai. Zaman titeni to. Kiai-kiai top niku mesti santrine kang tuwa tebe. Langitan, santrine mesti ana sing teko Malaysia, teko Singapura, luar Jawa, roto dari Sabang sampai Merauke. Carang juga begitu, ploso juga begitu. Lho nggih to. Itu iso dadi ciri kok. Bojonegoro tak gasak bisa ngono. Nek Bojonegoro ya akeh pondok, dolan nang nggonku tak dudono santri. Lho yo ya alhamdulillah barokah e para kiai. Walaupun yo enggak sebesar ini, tapi kan di pondok saya sudah ada mulai dari Aceh sampai Papua. Ya karena punya ikon Anwar Zahid. Mbok arani gaya yo wis nyatane iya kok. Ngono lho, Bro. Nyun pangapunten. Subhanallah. Wes. Dan di raudhah itu banyak turun hadis-hadis yang bermutu. Hadis tentang Islam, iman, ihsan itu turunnya di raudhah. Makanya kiai ngaji serius, ngaji bermutu, kiai ngaji no pondok, nggawa kitab mbalah. Qaulal musannif wa syarih rahimahumullah wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyuran fi zumratihima. Itu ngaji bermutu. sebagaimana hadis yang bermutu itu yang turun di pesantren, hadis yang turun di raudhah. Dan malaikat Jibril lebih sering datang kepada Rasulullah di pesantrennya daripada di masjid. Menurut penelitian hadis, malaikat Jibril turun di masjid itu enggak lebih dari 17 kali, sedangkan di pesantren di raudhah itu lebih dari 27 kali. Halo. Zaman modelnya kok kayak orang ngandel tak omongi. Loh, iki serius iki. Hadis-hadis yang di luar itu ya paribasan partikelir lah partikelir. Makanya kiai ngaji serius, ngaji bermutu, kumbuka ki kolal musonif, nopo ndok. Nek diundang metu ini ki wis pokoke. Eh sing penting saya undillahi lahumul Fatihah ngono. Wis ngono ae. Apa ngomong saya unazim. Enggak ngono kiai ngaji niat golek dhuwit dosa. Luwe dosa meneh sing ngundang orang ngekek dhuwit. Nanti ya. Kuwi sing garai wong kuwi lho sing garai kacamata iki lho. Aku wis ora mikir ngono kuwi dikawiti ae kok. Lha dan itu ditiru oleh para wali, para kiai. Mbah Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel, santrinya mirip dengan santrinya Rasulullah. Ono santri dari kerajaan Sriwijaya, Sayyid Husain. Ono santri dari kerajaan Majapahit, Raden Fatah. Ono santri putra ulama besar, Sayyid Ainul Yaqin, Raden Paku. Itu putranya Maulana Ishaq yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada putranya sendiri, Maulana Makhdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada santri yang mantan maling, mantan rampok alias bajingan, Raden Syahid Sunan Kali Jogo. Lah ini bukti wong nakal maling kecekel wali, kecekel kiai, dadi wali kok julukane Sunan Kali Jogo. Nek sing nyekel wong ra bener, ya iso dadi Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Minimal tukang nunggoni desel. Mangkane nyun pangapunten nggih. Wau yang disampaikan bersanad-bersanad dan bersanad betul. Santri pondok walaupun gak patek pinter, walaupun ilmunya sedikit jangan diremehkan. Soalnya ilmunya itu kok gurunya, itu kok kiai ini, itu kok kiai ini. Lah kiai ini itu kok kiai ini. Lah kiai ini mau itu kok kiai ini. Lah kiai ini mau itu kok kiai ini. Terus nyampe musonnefnya, terus munggah nyampe Gusti Kanjeng Nabi. Ojo diremehno, walaupun ilmune muk sithik, kuwi ngono ilmune Gusti Kanjeng Nabi. Barokai. Estu barokai. Walaupun rontok nakal-nakal sithik. Diulang karo kiyaine nang masjid pas nerangno bab tahrimul ghosob. Al ghosobu utawi ghosob iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi yo le, ghosob iki dosa gedhe. Nek kiyaine bareng ulang ngaji medun golek sandale ilang kok. Sing gasap ya sing lungguhe nang ngarep dhewe. Iki lho bocah nang kene iki lho. Lah kuwi. Lho ngono kuwi lho barokah gasap sandale kiai, mulih iso dadi juragan sandal, punya toko sepatu besar. Makane sama nek pengen dadi bos sandal, bos sepatu, sok sandale Yai Said gasapen. Ya. Keilmu kae. Kalau masalah keilmuan jangan diremehkan lho. Sing saiki duwe dalil-dalil dasar sing anyar-anyar dipikir cah pondok ra iso ngono apa piye? Aja kemenyake pondok iku gudange dalil kok. Dikira ra iso ngono apa piye? Lho ngapunten. Ade ana sing ngomong iki salat subuh nganggo kunut gak ana dalile, aja ngomong ngono. Kene iki yo duwe dalile, subuh sing ora nganggo kunut yo duwe dalile, tapi disiplin keilmuan kami mengharuskan kami untuk pakai sholat kunut. Sanad keilmuan kami, riwayat keilmuan kami pakai kunut. Iki lek bismillah maca Fatihah orang nganggo bismillah. Lho dipikir santri iki ra duwe ngono. Sing nganggo bismillah ya roh dalile, sing orang nganggo bismillah ya ana dalile. Aja remehno cah sarang kok santrimu sok kon goleki dalil sholat subuh dikosore eneng kok. Lho. Lah nek pertanyaane adakah dalilnya? Mesti ada nek kena santri, ra ngarah ora ada. Adakah dalilnya? Ada, gak ngira gak ada. Sing ra nemokno iki nek salat maghrib dikosor. Piye kowe lek sak rakaat setengah, pas wae setengah itidal karo meleding ini salam. Lho saiki ngapunten, andaikan tidak ada santri, Indonesia sampai hari ini belum merdeka. Aja dipikir ngono. Sing ngusir para penjajah ki sapa? Santri bro, yang menggerakkan siapa? Kiai sebagai remote tadi. Apa kayak anggar kiai ini remote terus dipetek, cetek, wes gerak kabeh. Kiai itu kan jadi sentral rujukan masyarakat dulu. Mudah-mudahan sampai seterusnya, amin Allahumma. Biyen masyarakat yo opo ae rujukane nang kiai. Anak nakal moro kiai njaluk suwo. Bojo meteng mbok tuwek kok gak ngelahir-ngelahirno. Moro kiai njaluk suwo. Suwo pendobolan. Dadi kiai ngono padahal kiai ini ramel opo-opo yo ramel urun. Utang ora lunas-lunas moro kiai. Bojo cerewet moro kiai. Biyen ngono biyen di sentral kok. Duwe bojo nang cerewet. Masyaallah. Ngono ku moro kiai. Kiai nyuwun suwuk kiai. Apa? Kula niku cerewete pol. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok ya. Iya supaya cangkeme buntu. Ngono ku ya dikeki donga karo kiai. Sumum pukmun omium. Padahal kiai ini lagek bar dicelatu bojone. Ngendi lagek bar dicelatu bojone ya mentolong ngekeki ijazah sumum pukmun omium. Lha kan ana cerita sama nerung tau krungu ceritane. Ana wong lanang duwe bojo ki cerewete wis standar internasional. Wis pokoke cerewete 27 derajat wis. Bendino ki katak-katak-katak-katak-katak-katak konser pokoke bendino. Katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak. Manjane nek gak cerewet ya ora wong wedok. Nek gak cerewet wong no pasar ya no pasar ngenyang buah cerewet nek gak dilokno sampe prithil lambene ora leren. Nek tuku jeruk setengah kilo dipenyeti siji-siji sampe gepeng kabeh. Akhirnya nek ngenyang yo ngeremil. Ngeten iki pinten sekilo regane dikandani? Niki 15.000, Mbak. Larange. Nek wong jeruk sak upil-upil kok 15.000. Bakule mangkel to, Mbak. Mbak rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Nemane nek wong wedok wis ngono kuwi. Iki ora rampung-rampung iki engko ceritane. Dadi ana wong lanang duwe bojo iki cerewet iki kadang-kadang bendina diomel gregeten wis selalu salah kerja salah gak kerja salah ngene salah gak ngene salah wis rewel banget akhirnya gregeten sing lanang iki dekne duwe sumur nang ngurine omah ora pati jeru banyune mek sak udel ngene banyune sak bangkean dicak angok-angok dijongkrono bojone bleng klebu syukur tapi gak mati wong banyune mek sak udel ngene ditinggal nang omah rokokan udut tenang gak krungu konser tau wenang, aman sing biasa konser nang jero sumur tau wenang bareng tekan sore, mesake ya Allah, bojoku nang jero sumur kaya tisuk mau mesake, akhirnya golek tampar sing gede dilungi tampar, bu iki lo tampar bu, tak geret ditarik, mabuk wapeteng tengan gak karu-karuan bareng metu lah kok ternyata wong lanang kawede brewok matane mendolo jen sumur sing metu kaget tuh, lho sing metu kok kowe? Bojoku nang ndi? Tenang pak, bojo sampean aman nang jero sumur. Lho ngapa kok kowe? Aku ora betah sak sumur karo bojomu pak. Dadi ringkese apa? Santri, besok lek pengen omahmu aman teko jin, golek bojo sing cerewet. Biyen ana wong utang gak lunas-lunas ya maro kiai, kiai nyuwun donga supaya saged lunas utange kula. Diparingi ijazah. Iki waca iki ayat kursi. Nek ora mati sajone. Diwaca ping pinten kiai? Ping 70 gak ambekan. Biyen. Dadi sentral kok kiai ini penggerak. Mangane sampean delok, pahlawan-pahlawan nasional itu 90% adalah para ulama. Juang-pejuang kemerdekaan itu santri. Mangkane pantes ana peringatan hari santri, kok gak peringatan hari kiai? Kenek apa kok peringatan hari santri kok gak ana peringatan hari kiai? Engko nek dituruti ana peringatan hari Gus barang kok. Ya wis peringatan hari santri ngono ae sing kiai gak usah demo. Luwih cocok nek peringatan hari santri ya, kok gak peringatan hari kiai? Soale nek kiai mesti santri, mesti tahu dadi santri. Tapi nek santri durung karuan iso dadi kiai. Ya tunggale ana peringatan hari buruh tapi gak ana peringatan hari juragan. Nah, juragan tau dadi buruh, buruh urung karwane iso dadi juragan. Ana peringatan hari ibu tapi gak ana peringatan hari bapak. Soale nek bapak dilahirkan oleh ibu. Lah iya toh? Ana peringatan hari ibu gak ana peringatan hari bapak. Tunggale ana wong wedok kerja nang pabrik, wayah meteng oleh cuti hamil. Tapi sing lanang gak oleh njaluk cuti menghamili. Engko nek sing lanang ngusul, aku njaluk cuti menghamili. Karo-karoan dadi ini. Wis to pokoke, pokoke sing penting barokah ngono ae. Nggih. Lha iki kiai santri us luar biasa. Barokah. Ngapunten, kula mboten saged matur kata-kata. Sing penting jenengan wau nurut kiai, aman wis uripmu anggere gelem manut kiai, takdim hormat nek pengen mulya. Nggih. Innama wasala man wasala bil hurmah wa innama saqata man saqatat bitarkil hurmah niku iling-ilingan nek pengen dadi wong sing mulya nggih tidak ada yang namanya mantan ustad apalagi mantan kiai apa maneh mbok celuk kuwi bekas kiaiku nek mbok walik dadi kiai bekas ngajar ku jeneng sak lawase ana abdu man allamani walu harfan wahidan saya adalah budak dan hamba dari orang yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf sehingga Sayyidina Ali mendapatkan gelar Babul Ilmi pintu untuk menuju kota ilmu di mana kotanya itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Kita doakan pesantren ini makin syiar, pesantren ini makin maslahah, makin manfaah, makin barokah. Nggih, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Estu kula mboten wantun katuran donga wonten majelis menika. Wonten guru kula, wonten kiai kula, Fadilatul Muram, Syekhina Rama Kiai Haji Ubaidillah Faqih dengan segala hormat nyuwun berkah doaipun. Kula Anwar Zahid ingkang dhaif dengan segala keterbatasan. Ya, walaupun saya agak terpaksa berdiri di hadapan panjenengan semua, ternyata yo luweh enak timbangane sing ngarep mau. Nah, tapi gak ngono sing laris sak wong kuwi. Nyatane sing laris ya aku. Soale wong kuwi ra gelem nganggo HP. Ya, gak gelem nganggo HP. Kalau saya ya HP itu tergantung bagaimana penggunaannya. Lah nek bupati ra oleh nganggo HP ya jadul jenenge. Ya tergantung bagaimana penggunaannya. Jadi HP itu bisa hubungan persaudaraan, hubungan pengajian. Nek sing nyekel kiai ya dadi ganjaran. Lho nggih to. Malah nek sakniki niku lho apalagi dengan adanya kita enggak bisa menghindari wah iki sakjane butuh pembahasan sendiri ini. Kita enggak bisa memerangi yang namanya faham-faham Wahabi macam-macam dan sekarang lagi bergentayangan berkeliaran di media sosial. Kalau kita enggak bisa melawannya melalui media sosial. Lah nek mek mentelengi kitab kuning terus ya suwe pletes entek, Bro. Jadi kita harus bisa menangkal juga lewat itu. Tapi ya sing canggih. Nek sik model ngono-ngono kuwi engko dikek ndelok barang sing orang genah-genah. Dan melalui itu juga perlu Anda tahu, banyak kitab-kitab turats, kitab-kitab salaf yang dirubah oleh kelompok-kelompok mereka. Nah, kalau kita enggak bisa ikut apanya istilahnya mengcover mereka, ya malah semakin kalah tuh lama-lama. Yang penting penggunaannya. Nyun pangapunten. Ya Alawi mang ya ora cocok menene nggo HP Android ya ora cocok menene. Masanya udah lewat. Dadi ya cocoke nyekeli tasbih lho jenengan wer ngono kuwi. Lek jenengan, mosok jenengan apa video callan karo sapa ngono lho. Terus apa dolanan IG bareng sing sampean ge dolanan ya apa. Lah nek lho pangapunten, dadi lek wis kelas anu buka klik tab, misalnya dibuka ya kita Fathul Bari, cek ini halaman sekian, turus kesekian, ada kesalahan apa enggak, dirubah apa enggak. Nah kalau kita enggak bisa mengcover itu, ahlu sunnah wal jamaah terkikis dong akhirnya. Itu juga harus ada yang ahli di situ. Zaman no, santri pondok pesantren salaf jangan dikira ketinggalan ya urusan itu. Mbah Bisri Samsuri, wis kit mulai bian wis bahas hormat kepada bendera merah, boleh. Padahal pondok salaf biyen lho san. Dadi aja dikira terus gak ngerti ngono. Ulama biyen sing diwaca Quran hadis tapi gak bakal ketinggalan jauh. Operasi plastik itu baru dibahas tahun berapa? Sekitar 1990-an. Lha ini gone kitab Imam Rafi'i wis bahas wis san. Ana wong irunge pesek kaya aku ngene iki misale ya. Gak apa-apa manis kok. Terus kepingin bangir, kepingin mancung kaya wakil menteri sing dudu menteri kuwi. Salahnya teko. Akhirnya kan ditambal loh syaratnya. Mau enggak mau kan ditambal. Lah nggo nambal sing paling penak dijukokno daging sing empuk. Akhirnya dijukokno daginge bokong. Diris tambalno irung. Lah nek wis munggahno irung iki statuse daging irung apa daging bokong? Lene daging bokong berarti nanti-nanti kudu ditutupi wong iki aurat. Lha iki wis dibahas karo ulama biyen. Tuh. Lha sampai Imam Abu Bakar Al-Haniyah itu ngarang kaifiyatul shalah fil jawi, kaifiyatul shalah fil jawi, cara salat di udara. Niki wong wingi ngarani iki kiai gendeng iki ana salat di udara. Ternyata 750 tahun setelah itu ditemukan pesawat terbang, ada betul salat di udara. Anggitmu, di Quran itu penuh ilmu zaman maca afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Iku ilmu apa? Biologi. Wa ilas samai kaifa ru'at, ilmu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, itu ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sudihat, ilmu geologi. Niki ana ilmu sing mencakup semuanya namanya gugilogi tadi. Wong Islam aja sampai kalah. Wes gak sido mari, gak sido rampung iku. Nyun pangapunten sanget, nyun pangapunten estu, nyun pangapunten sanget. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.